Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh bintangku. Jauh kau pergi meninggalkan diriku, di sini aku merindukan dirimu. Kini ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh kekasih. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Ingin ku lupakan semua tentang dirimu, seperti dirimu, oh bintangku. Jauh kau pergi meninggalkan diriku, di sini aku merindukan dirimu. Kini ku coba seperti dirimu, oh kekasih. Merindukan dirimu, kini ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh kekasih. Namun tak lagi kan seperti dirimu, oh kekasih.